Suratu Saba. Surat Saba. Ya, bangsa Mekah temurune wahuwa arba'un wa khamsuna ayatan, jumlah ayat wonten seket sekawan ayat. Surat disebut Saba sebab penglebetipun surat wonten keterangan mengenai negara Saba. Keterangane rati kata dianggap paling pantas tinggu jengen. Bismillahirrahmanirrahim. Kok anu si abad nih? Di benana ada isya kan? Abad ini. Ngetono suaranya abad. Nah anu di benana di kena ya. Bagaimana? Pengajian sing rungono aku lho speaker terganggu. Ya. Niki ngeman-ngeman lho speaker ora ngeman sing do ngaji. Ya. Ya. Nah anu di dandak nanti ke di benana satu dunia tinggu ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Al-ayah. Ayat meniko diawali nganggo pujian ring Gusti Allah. Diawali nganggo lafal alhamdu. Alhamdu utawi sekehe puji. Puji niku maca wonten sekawan. Istilahe santri puji kodim ala kodim. Nomor loro puji kodim ala hadis. Nomor telu puji hadis ala kodim. Nomor babat puji hadis ala hadis. Keterangannya puji kodim ala kodim kaya Gusti Allah ngalem zate dewi. Nah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardha wa ma bainahuma, sing gawe langit bumi, langit pitung langit ditambah Sidrotil Muntaha, mustawan, raf-raf, sing langit ana bintang-bintang macem-macem, sing gawe bumi, nang jerone bumi ana macem-macem material, ana macem-macem tetukuhan. Sapa sing gawe? Gusti Allah. Gawe bumi tanpa contoh. Nah, orang-orang contohnya lan kedatiannya bumi indah, ora atas kaya besi, neng orang buk kaya jauh. ditempati pantes kenal tinggal bangunan iso diketuk iso gumuruk iso ilemah godong-godongan sing tukul nange bumi sampai ngitung warnane godong ini mboten saged sajane meh padha ning dewi sapa sing gawe Gusti Allah. Dadi Gusti Allah ngalem zat dewi iki diarani puji qadim ala qadim. Nomor loro puji qadim ala hadis Gusti Allah ngalem Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi iki padha-padha manusa. Ning ora padha umume manusa. Padha-padha nabi. Ora kaya lumrahe nabi. Nganti diarep nang Al-Qur'an. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sliramu Muhammad ki wong sing budi pekertine luhur. Nabi-Nabi-Neku diparungi senjata bunga cespleng saben-saben Nabi sing diangkat jadi Rasul terutama pasti duwe senjata bunga cespleng likum li Nabi yang da'umatun mustajabah wakab da'abiha fit dunia wa inni khabbatu da'wati bi syafa'ati li ummati yaumal qiyamah wa yana'iyatun insya'Allah man la yusyriku billahi syai'ah rawahu Bukhari wal Muslim. Hadis sahih rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya saben-saben nabi pasti diparingi donga cespleng. Donga iku anggere diwaca kekarepane pasti terlaksana senajan cara akal muhal. Iku kabeh nabi diparingi. Aneh, nabi-nabi cuma jasbane digur timpak nono dunia kabeh. Mung ingsun Nabi Muhammad cuma jasbane tak nggur besok no kiamat nyawa ati umat sak dunia. Eman-eman cuma jasbane timpak nonok dunya eman-eman dungane ka nabi dingengehno. Nabi Saleh dunga cosplenge dinggo nyabdo jalukane umate Saleh nek kowe pancen utusane Allah aku jaluk watu gede iki sabdo pecah metu unta langsung banyak untuk sing aku iso nekseni sangka mangkele Nabi Saleh dunga jasbleng timbake watu gede ditudinge pecah metu untuk gede dure untuk 30 meter terus banyak no ngarepan sangka mangkele Nabi Saleh. Nabi Musa dunga jasbenge gunung Pastarun ke Nabi Musa didakwa dan zino didakwa sing macem-macem ora betah mangkel karun didungano ambis. Nabi Isa dicari karo wong Kristen-Kristen supaya iso ngedunake lompatan saka langit. Dumados bengi Nabi Isa timbakno, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama, lompatan ka langit medun disekseni karo wong Kristen kabeh nalika iku. Akhirnya Nabi Isa kan dahar dike ora kersa, aku rawani mangan iki, kowe sing jaluk pangano. Padahal jaluke kepengin ngrasakno rasane lambatan sangka enake babu pembrekat digawa mulih. Akhirnya disabdo dadi jalan kabeh. Nabi-Nabi diwane dimbalala dina kabeh, malane besok nak kiamat, dina kiamat Nabi-Nabi nalika dijauhi syafaat karo umate ora wani, ora masar manusia dikentang-kentang mangkono 50,000 tahun ora mangan, ora ngombe, ora turu. Manusia geger pising dadi bapake manusia Mbah Adam, ayo njaluk tulung karo Nabi Adam, mong dhewe bapake kok dorong-dorong bongan moro sowan nyuwun syafaat. Jawabe Mbah Adam, nafsi nafsi, awakku dhewe durung karuan selamat, aku ra wani kono njaluk rene no. Melayu dari Nabi Nuh jawabnya pada nafsi-nafsi, aku rawani rekonekana Ibrahim. Terus domatot Nabi-Nabi kabeh nafsi-nafsi, awakku dhewe durung karuan selamat. Akhirnya ditegone kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyuwun syafaat. Jawabe kanjeng Nabi gagah, umati umati analaha, umatku kene sing disyafaat aku. Kanjeng Nabi wantut analaha, mergo donga jos blenge pancen ora timpakno nang donya. Padahal wong kafir lengunan-unane leng ngasangan dan gasang je Nabi bobolan di muka umum niku diundang, hei wong sing keturunan Quran kowe ku edan gundeng ngono inna kalama jenun. Bayangno upama majlis taklim malam Kamis sampai teng alun-alun Kudus rino-rino, wong alun-alun kebak sampai di suarake edan kira-kira ngawuk mboten, sampai disebut pengedan gelang kira-kira ngamuk mboten. Kanjeng Nabi disebut inna kalama jenun, hei wong edan. Kanjeng Nabi betah mboten bales, donga jos blenge mboten tinggo, eman-eman. Padahal upama tinggo tumpes kabeh, eman-eman dingengeno besok dina kiamat. Mulane wong sak donya ana ladang masak dongaleng kanjeng Nabi. Nabi Muhammad dipandang wong sing luar biasa dongaleng. Makam itu diarani makam Mahmud. Mulanya nak cua azam atau wang rumah nak azam tungane Allahumma rabbah di dawati tamah wassalatil qa'imah api Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilata was syarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wa ba'athu maqamal mahmudal ladhi wa'atah. Panjenengan bagai kanjeng Nabi panjenengan parangi Maqam Mahmud. Maqam Mahmud niku maqam Kanjeng Nabi dipuji wong sak donya. Sing muji manusa, jin, malaikat kudu muji kabeh. Maqam disebut maqam Mahmud, maqam pujian. Iku contohnya Gusti Allah ngalem jeneng Nabi diarani puji qodim ala hadis. Nama perlu puji hadis ala qodim. Kita wong Islam ngalem Gusti Allah. Nomor 4, puji hadis ala hadis, manusia ngalem kancane. Jadi papan macam pujian itu sing kagungan sapa Gusti Allah. Kowe ngalem kancamu, padha karo kowe ngalem Gusti Allah. Bawane kancamu ahli khat tulisane apie ra mekakak. Mbok alem si A khate ku api. Lah si A iso diparingi nulis api sing maringi sapa Gusti Allah. Pada karo sampean ngalem Gusti Allah. Ngono ku saged waleni apa ora ngono lah. Puji wonten sekawan, puji qodim ala qodim. Nomor loro puji qodim ala hadis. Nomor telu puji hadis ala qodim. Nomor bapak puji hadis ala hadis. Sekawan puji sing kagungan Gusti Allah. Lumayan itu balani ya angel ngono ku. Yugane nggone menyu alhamdulillah. Utawi sepuhe puji kang maceme bapak iku lillahi kagungane Allah. Alhamdulillah kan tetep di Allah mate barang-barang pisamati kang ono ing dalem pira-pira langit. Sing sap siji, sap loro, telu, papat, lima, enem, pitu, Sidrotil Muntaha, walu, Mustawa, sanga, raf-raf, sepuluh. Tingkatane ana sepuluh. Kabeh kagungane Allah. Ngene iki nek mbok pikir, iso stres. Lek gawe di kapan piye carane gawe? Stres. Sama pikir sapa ora kekuatane. Wama fil ardi barang-barang ora ing bumi kabeh. Sampeyan nek ngitung godhong-godhong ngono lho. Wit-witan kuwi ana sing diarani rambutan, ana sing diarani duku, ana sing diarani langsep, macam-macam. Iku godhonge sedhewe-dhewe. Ana sing godhonge amba-amba kaya godhong gedhang, ana sing godhonge cilik-cilik kaya rambut diarani cemara. Ngono kuwi gawe piye? Ana kembang, kembang kuwi ana sing abang. Lagi metu wis abang, ana sing langsung kuning, ana sing langsung putih. Wajah gedang. Iku lek ngecek nek kapan, ora bingung sampean. Nggo sampean nek tuku gedang, sakwarane gedang tuku. Ana gedang sapa? Ana gedang bentol, ana gedang ijo, gedang biar, gedang susu, gedang emas, gedang sampean tuku kabeh sak meja. Terus sampean copot siji-siji, rasane manis tulis. Manise pirang persen? Bingung sampean. Sing gedang susu rasane manis, manise pirang persen? Kuda wis gedang wis komplit ganti belum. Belum gadung, belum gula, belum gaer, belum santap, belum kabe rasane terus manise cukur. Engko ganti rambutan Aceh berapa jenengane cuku langsep rasa nongko anggur anggur ku pira-pira ku rasa manis ku pira-pira ora bakal iso sebab napa wis ditantang karo Gusti Allah wa in ta'tu nikmatallahi la tuhsuha nek kowe ngitung-ngitung nikmat paringane Allah gak bakal iso ngitung Gusti Allah wis ngendika ngono kok ujug-ujug ora iso berarti Quran qara Quran qara muhal walamu sing bener gak bakal iso ngitung gue nak kepengen mulai gedang terus pelem apa kuapeh engkau tulisi nak buku harus komplit tak wacane nak pengajian gini kok karangannya sopul kemudian nak sambil wanten aku yakin orang iso sebabnya Gusti Allah semedika wa in ba'udtu nikmatallahi la tuhsuha ya iki iku turun sing nanggone kita manusia ya manusia sak jagat iku duwe diri kabeh cap jempol sak dunia kok iso dhewe-dhewe iku ning gawe piye kira-kira 10 inci ngono ya rada-rada ya sandunya cap jempolnya ikut dewi-dewi nanti diku barang bukti dari pemerintah nganu jono masalah penting cap jempol mana sama nek kepengen ngerti kain bahane sama nek sore tak asu wano wael doang liwat sama nek jembur di kursi engkau ngerti uang maku deh uang bila wajah dewi-dewi lambiannya wangi gitu orang aja bodoh bodoh dewi suaranya bodoh sakit sabi nganti bocah yang disebut kembar itu siapa ngerti dewi bodoh bodoh rupa santunya kayak bisa dewi-dewi kulingan terpiye padahal cita-cita jadi siji lho tidak sampai tidak sampai kepengen ngerti mikir-mikir kekuasaannya Allah walaupun Gusti Allah aku akan dinamai dawa tafakkaru fi khalqillah pikir-pikir tentang kegaweannya Allah tafakkaru fi khalqillah walaupun tafakkaru fi khalik ora usah mikir Gusti Allah ku piye ora usah makhluke wae dipikir ya ora iso tenan walhamdulillah iku kagungane Allah utawa sekehe puji fil akhirati ing dalam akhirat besok nebus mawane akhirat Mawes kaflum wong muslim muslimah kabeh do mlebu swarga. Endah swarga. Endah swarga iki ora cocok karo kenyataane besok. Malah ana ro'at wala uzuna sami'at wala khotor ala qalbi basar swarga itu dirilana meripat ngerti sing endahe swarga sampe ngerti keendahnya swarga iji durung pas karo keadaannya besok isi endah keadaannya dewe karo renok dua lingalan keluwin ya lingalan keluwin anak sama ngalan swarga isi kurang malah naroat ganjaran sing diparingake nengene muslim muslimah sing do mlebu swarga sampean boten saged ngitung Gusti Allah nek ganjar luar biasa maca la haula wala quwata illa billah Sampai macam ngono kuwi gak nganti semenit lho. Iku dikene gedung sing endah. Jabine sampai masloko. Gedung iku nek sampean maca ping 100 sedina, gedunge 100. Mulane ora tidur nama dunia ganjaran swarga mergo nek ganjaran swarga tidur nama dunia wong-wong do stres kabeh. Coba aku takon sampean bangane kelamaan maca la haula ping 100 puji kena gedung wedine ora mbakat 100 iji sangka mas loko sampean jaga ta ora. Nek sampean jaga, sing sampean jaga sing ndi? Sampean jaga sing Arab sing diutek utek mburi ya. Sampean mburi diutek utek Arab kuwi karo mubeng terus stres wae. Lan ana suwarga, besok ora ana rampok. Suwarga ku ora ana korup, ora ana rampok. Aman. Mulane ganjaran suwarga ora tidur ana donya mergo nek tidur ana donya stres kabeh manusia iki stres ora kuat. Lan ana suwarga ora ana rampoke. Suwarga niku mboten enten sing kesel-kesel ngene. Liwat barang ora ana suwarga kok liwat. Adang guys kok kotoran ora ana. Jadi sing dikepengene apa langsung dadi. Nah, iki keluarga. Nggo sabayan niku esok dinggo. Kesel rancang kuat. Ora dikumbah terus trika kesel. Ora ana iku ora didi swarga iku. Ya sing dinggo esok ora bakal bali maneh. Nggo sore nganggo neh anyar maneh. Gak punya yang guna, hanya mana? Kena. Jadi orang tu kalau nak dunia dikumbah, setrika, baru ikut nak dunia. Langsung marco orang anak toilet, orang anak orang orang anak orang pipis. Lah, mereka apa? Panganan unjuan sing diunjuk sing didahar, jadi keringet. Jadi orang jadi kotoran, jadi nak suarga besok orang nak ngisi. Kau ngisi di norak, norak besok. Yang norak nak suarga. Cara mana nak suarga? Sing dikepengen ni, orang aturane. Orang usah, orang wujajawi, liwa, sama kepengen. Seneng banget, orang usah di HP. Orang usah disurati, langsung. Sampai mas subhanakallahumma gawe dadarine bae marah terus sampai ning kamar subhanakallahumma widadarine mlebu terus apa acak-acak dene suarga gue engkau nak berganti orang mau terus orang ganti ini caranya mulanya nak suarga orang-orang bosan buah-buahan yang dicapat bersama pertama enak engkau dapat kedua lu enak simbang yang pertama yang ketiga lu enak timbang kedua jadi orang-orang bosan yang ingin itu aja mulai dipertahankan nantinya ini dipertahankan lenindake dawa-dawa perintahe Allah nyingkiri awisane pun dipertahankan luwe-luwe sewis tua-tua niku ya beriman karang-karang-karang muka-muka diparingi khusnul khatimah. Walaupun ini juga orang ngaji ini kan dungu ini diperlakukan dengan dungu ya. ya diparingi khusnul khotimah paling enak. Nah, enak-enak manusia urip yaitu wilujeng no dunia, wilujeng no akhirat. Sing paling bejo yaitu wong munggah suwarga ora mampir neraka ku paling bejo. Dalile faman zukhzikha anin nari wa udghiral jannata faqad faz. Wong sing dintas teko neraka tegese ora mlebu neraka, wa udghiral jannata mlebu suwarga faqad faz, wong bejo. Jadi ini ada takonan sejarah ini wong bejo itu siapa? Jawab, wong bejo yaitu wong sing mlebu suwarga tanpa neraka. Dalile faman zukhzifa anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Ini malam kemis ditakoni wong, aja lucu, sing bejo siapa? Ya sing pas bedek nomor iku. Sampean pelajari perintah-perintah Allah niku mboten enten sing abot. Walane wa ma ta'kumullah fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Endi sing diperintah Allah lakono, sing dicegah tinggalen. Saya diperintah lakonono sak mampunem wama amantukum bihi fatu minhumas tataktum. Nah, saya diperintah lakonono sak kuasamu. Nah, saya dicegah itu dilarani. Salat nah iso wudu suci ora iso, ora usah. Kuwi nek salat ora wudu, ora ana. Nek kapade kok nek ditahan londo. Kuwi ditangkap londo, sepuas ke nang buan. Nek jero buan, ora ana banyu, ora ana. Nanggon kerangkeng. Aku ora iso adus, ora iso wudu. Tayamum bae ora iso. Ora iso ne. Lihur matil wakli sembawang bingatip gak iso wong ditetel sak kamar buan wong petang bulu ya. Terus ambilin dodok li sholat saat sana kengeng jadi waktu binhu mas tatak sembawang gak iso bingatip linggah. Gak bisa milinggah, bisa turun. Gak bisa bisa turun, gak bisa miring, gak bisa melumah. Gak bisa melumah, tak dilakoni lebih kedep-kedep. Gak bisa dilakoni no hati. No hati ya gak bisa, malah disolati. Kepena ever. Zaman karek milih sholat, disolati, milih di. Milih nyolati apa disolati? Nek sampean cocok milih disolati, cocok saya sedut. Iki. Bangsa nek kuat. Rakuat muka. Muka wajib padha, kada kuat. Jago muka mana? Iki. Ora ana sing abot. Zakat nek duit Gandue, nampo. Iki, pokoknya rara sing abet. Al Hakim, Gusti Allah bijaksana, Hakim. Ya Allahmu, pirsa Allah, mudamani Allah, main barang yali juga melebu pemabil ardi dalamnya bumi. Barang-barang yang melebu dalamnya bumi, padahal banyu-banyu, atau wiji-wiji, tumbuh-tumbuhan yang Allah pirsa. Wa marang barang-barang yang kerujukan metu pemaminya saking bumi. Sing metu tetukulan sing model jagung, tetukulan model beras, tetukulan model telo lan ya metu Gusti Allah pirsa. Wa marang barang-barang yang zinukan metina pemamina sama'i saking langit. Metuku banyu dan atau liya-liyane. Ngerti Allah. Wa malan barang-barang ya rujuka munggah apa mafia namanya langit. Sing munggah apa kabeh, sing medun apa kabeh, Allah pirsa. Wa huwa utawi Gusti Allah Ar-Rahim zat kang welas asih. Al-Ghafuru kang ahli ngapura dateng tiyang mukmin. Ngono wae wong kafir do pencilaan nek ngomong. Iki ucapane wong kafir. Wa qala alladziina kafaru lam dongu ucap sapa wong akeh kang padha kafir. La ta'tina as-sa'atu ora bakal nekani ing kita apa dina kiamat. Dikandana Muhammad bolak-balik kiamat kiamat. Ora bakal ana kiamat iku omongane wong kafir. Upama ana aku lha wis saiki ngono. Wong dikandani durung bayae. Iku jamane wong kafir. Wong Islam aja tira-tiru ngomong. Kanjeng Nabi diwulang Gusti Allah. Kul dawa sira Muhammad ba'ala. Iya demi pangeran. Iya warabi demi pangeran. Lata tiyanakum yakti nakani apa kiamat yang sirwa kape. Besok dina kiamat pasti teko. Tapi kapan orang-orang sing ngerti. Ngana ini kena wes diturus na Quran. La ya'lamuha illallah. Orang bakal ngerti tekane kiamat kejaba Allah. Anggerana wong ngomong bakal dina iki wulan iki kiamat mesti salah. Pasti. Waduh ke orang Islam sing ngomong atau orang Kristen atau Yahudi kabeh angger ngomong iso mentokno dina kiamat pasti salah. Pasti. Amun insya Allah salah keliru. Ya, pasti salah. Sebab napa wis ditulis nang Quran la ya'lamuha illallah. Ora ngerti tekane kiamat kejaba Allah. Mulane nang Bandung tau. Pastor, wis pastor kebanat. Jagoan pastor jan. Iku ngandani karo pengikute. Bulan apa aku lali bakal iki kiamat. Kowe kudu nonggon gereja-gereja kabeh dosamu ngono. Iku. Dene ora kok kliru. Tapi akhirnya pemerintah ambil tindakan ditahan dan dianggap ngabusi masyarakat. Iyo. Ditahan ngabusi masyarakat. Kudus ya ono bagian daerah wilayah kecamatan Undaan. Mesti keliru, pasti keliru. Aja insya Allah keliru dah, pasti keliru. Di sini dawa kenang Quran kok disulayani pasti keliru. Jadi dina kiamat pasti muncul neng orang sing ngerti kejaba Gusti Allah. Nah, niki keyakinan kita. Alimil ghaibi Gusti Allah mirsani perkara sing samar. Sing samar-samar apa mana sing ngedeng-ngedeng. Lawa zubu ora samar. Anu saking pangeran. Miskon zarratin apa sak timbange semut budak barang sing cilik. Ini baratnya sak semut budak. Semut sing budak. Semut muda ini semut sing anggone iku lho jadah-jadah. Ya. Ya mana dahar, bolu-bolu, ujung-ujung nak ilat terjap-terjap ini semut muda. Ya kok tiba nomor kucak kata. Iku kusawa persa. Garapin sabuah bote semut muda. Bisa mawati kang ono ing dalam piro-piro langit. Allah persa. Wala kira adilan ora sing ana ing bumi. Wala aswaru lan ora utai barang kang luwih cilik menjalika saking kang katutur mau. Wala akbaru lan ora ana barang kang luwih gedhe illa fi kitabim mubin kecobeku ing dalam kitab kang wis pertela yaiku lah mahfud. Lihat siapa pemalas Allah. Allah di nama Nuhaim mengatakan bahwa iman wa amilu sholihat ilang bahwa amal soleh. Ulai kata mengkono ladina lahumiku ketui ladina makura tunutai panahura warizkun karim lan rizki kang bagus. Semakala waladina sahawfi ayatina. Mandek. cucu suwali nyekel maling. Sampai paham saya nyekel maling polisi. Tak boleh ini ala polisi terobilasi icu suwali nyekel maling. Berarti saya nyekel maling polisi klingose dewa suwale icu. Tapi lagi boleh mandok ke kelindu ala polisi dewa klingose icu suwale nyekel maling. Sengkel maling apa? Mereka saya mandok saya nyekel maling polisi ala polisi trowo klingose icu suwale nyekel maling. Saya nyekel maling suwale memenuhi kanjeng Nabi utusane Allah maling. Para sahabat kalah-kalah terhadap wong kafir, kasih sayang terhadap sesama muslim. Tapi aja keliru, kira-kira sahabat kalah-kalah itu kalah di karo majlis malam Kamis. Aku tak takon dike gue dibanding karo sampean. Para sahabat ini kalah-kalah karo wong kafir mergo sembahwan Masjidil Haram diganggu terus karo wong kafir. Sujud sa'i telepon ngadep di bunteng aku bales jabareng kanggi Nabi ngendika aja mbok bales kok 13 tahun betah gak bales. Aku tak takon upamane majlis taklim malam Kamis menagi ana wong kafir bawa semprot isinya telepon terus sampai disemprot mulai ngarep tapi saya kira-kira nanti perlu setahun atau langsung berapa tetap ini kira-kira nanti perlu setahun ya tak beban-beban lah perlu setahun apa langsung ini langsung berarti sampean kalau sekapat galak sampean sakit nanti nih sahabat kalau sama galak jenengan sama langsung sahabat perlu restau nah. Jadi pamane sewengi ku ana sangang jam itu para sahabat sing timbo sembahyang mencam dari sampean. Ayo tak bandingna naik kula 6 jam turune itu 6 jam sehat pun awak sehat kadang-kadang separuh naik nuju awak kurang sehat sepertelan sepertelan ku naik ya jadi 3 jam itu naik awak kurang sehat sholatnya 3 jam mulanya nanti babu itu gosong-gosong contohnya itu adanya para sahabat kita wati kesebut bahwa ini kita Taurat jadi kalau kita Taurat kita pilih Nabi Musa sehingga di pedoman hewan Yahudi itu nerangake api sahabat apanya diterangake tapi tidak tahu di wacana umum penjilat Yahudi oleh itu aku beri penjilat itu untuk kejaran walaupun sampai aku pengen misal untuk kejaran ya teniki jadi kurang sebuah Yahudi ibab-ibabnya Taurat si nerangke keapiannya sahabat gak tahu di wacok tidak tahu kurungu sama namanya ibu gak ada apa jenengane pendeta-pendeta merangake sahabate kan nyapi nek salat ngono ora ana waterne ndo metu donatus mapusi